الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: شروط مشروعية الأضحية، شرط disyariatkannya al-udhiyah. Setelah sebelumnya kita menerangkan tentang definisi al-udhiyah dan hukumnya berdasarkan dalil dari kitab Allah, dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan dari pendapat para ulama ussalaf. Dan telah kita terangkan bahwa jumhur ulama berpendapat berkurban hukumnya sunnatun muakkadah. Tidak sepantasnya bagi seorang yang mampu untuk berkurban lalu kemudian dia meninggalkan berkurban. Adapun hadis yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan man kana lahu sa'ah falam yudahhi fala yaqrabanna musallana, barang siapa yang memiliki kelapangan harta lalu kemudian dia tidak berkurban maka jangan dia mendekati tempat salat kami. Hadis ini yang zahir wallahu taala a'lam adalah hadis yang dhaif, dan para ulama lebih menguatkan bahwa hadis ini mauquf dan bukan dari sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lalu berkata al-muallif hafizahullah: tusannu al-udhiyatu fi haqqi man wujidat fihi asyurutul atiyah. Disunnahkan berkurban pada hak orang yang ditemukan padanya syarat-syarat berikut ini. Yang pertama al-Islam. Yang pertama syaratnya dia harus muslim, karena ini merupakan syarat diterimanya satu ibadah. Seluruh jenis ibadah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini syaratnya al-Islam. Tanpa Islam tidak akan diterima amalan seseorang. Fala yukhatabu biha ghairul muslim, maka yang bukan muslim tidak diarahkan kepadanya perintah untuk berkurban, atau tidak sah baginya apabila dia melakukan amalan tersebut. Yang kedua al-bulughu wal-aqlu. Syarat yang kedua, dia mencapai usia balig dan dia berakal. Maka anak kecil tidak diperintah untuk berkurban sebab dia belum mencapai usia balig. Demikian pula halnya orang gila, orang yang kehilangan akal, tidak ada kewajiban baginya untuk berkurban. Faman lam yakun balighan aqilan fala yukallafu biha. Dan siapa yang tidak mencapai usia balig dan tidak berakal maka tidak dibebankan, tidak diperintahkan untuk berkurban. Dan di sana ada salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah bahwa beliau berpendapat dikeluarkan dari harta anak yatim. Anak yatim yang kehilangan ayah dan dia belum mencapai usia balig. Kata Al-Imam Ahmad rahimahullah taala, dikeluarkan dari harta anak yatim tersebut untuk dibelikan hewan untuk berkurban. Dibelikan hewan untuk berkurban. Padahal anak yatim belum mencapai usia balig. Ada yang memahami bahwa yang dimaksud oleh Imam Ahmad rahimahullah bahwa perintah untuk berkurban itu dilihat dari harta, bukan dilihat dari pemilik harta. Apabila seseorang memiliki harta, harta itu lebih dari sekedar menafkahi, ada yang lebih, maka dikeluarkan dari harta tersebut untuk membeli hewan kurban, meskipun pemilik hartanya ghairu mukallaf. Misalnya pemilik hartanya anak kecil, atau pemilik hartanya orang gila, tapi dia punya harta yang banyak. Maka ada yang memahami bahwa Imam Ahmad rahimahullah melihat dari harta tersebut. Apabila harta itu lebih dari nafkah yang ada dan mencukupi untuk membeli hewan kurban, maka dibeli hewan kurban atas nama pemilik harta tersebut. Nah, ada pula yang memahami bahwa Al-Imam Ahmad rahimahullah menganjurkan dikeluarkan dari harta anak yatim sementara anak yatim belum mencapai usia balig, bukan dalam bentuk wajib namun anjuran. Apalagi jika walinya melihat bahwa anak yatim ta'ala menganjurkan untuk mengeluarkan dari harta anak yatim apabila terlihat anak yatim tersebut senang dikeluarkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan membeli hewan kurban dan digunakan untuk berkurban. Namun asal hukumnya bahwa seorang anak yang belum mencapai usia balig tidak dibebankan apapun. Wallahu ta'ala alam. Dan yang wajib bagi seorang wali yang memelihara anak yatim melihat kemaslahatan apabila dikeluarkan dari hartanya tersebut memudaratkan anak yatim, maka sebaiknya jangan. Namun kalau harta anak yatim itu melimpah dan dikeluarkan sebagian dan anak yatim itu merasa senang apabila dikeluarkan dengan tujuan ibadah, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Kemudian syarat yang ketiga, al-istita'ah, kemampuan, memiliki kemampuan untuk berkurban. Wa tatahaqqaqu bi ay yamlika qimata al-udhiyyati za'idatan 'an nafaqatiha wa nafaqati man talzamuhu nafaqatuhu. Dan itu bisa diwujudkan apabila seseorang memiliki kemampuan untuk membeli hewan kurban. Jadi dia punya uang, harta untuk membeli hewan kurban. Yang ini merupakan harta yang sifatnya lebih dari nafkah yang diberikan untuk dirinya dan untuk keluarganya yang wajib dia nafkahi. Wa nafaqati man talzamuhu nafaqatuh. Jadi yang harus dilihat terlebih dahulu adalah kebutuhan pokoknya, dirinya dan keluarganya. Apabila telah cukup, ada lebihnya enggak? Ada lebihnya enggak? Apabila ada lebihnya dan cukup untuk membeli hewan kurban, maka dia dianjurkan untuk membeli hewan kurban. Namun kalau tidak ada kelebihan, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya, fala yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah azza wa jal tidak membebani seorang kecuali yang dia mampu melakukan. Yang wajib baginya adalah menafkahi diri dan keluarganya. Ini yang paling utama. Kalau tidak ada tambahan dari itu, maka tidak ada kewajiban baginya. Khilal yaumil id wa ayami at-tasyriq, pada hari-hari raya dan pada hari-hari tasyrik. Dia memiliki kelebihan dari nafkah yang diberikan untuk dirinya dan keluarganya. Al-masalatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, ma tajuzu al-udhiyatu bih. Dari jenis hewan yang manakah yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban? La tashihhu al-udhiyatu illa an takuna min. Tidak sah hewan kurban kecuali dari jenis yang pertama, al-ibil. Dari jenis unta. Unta dengan segala jenisnya. Yang punuk satu, punuk dua, unta merah, unta hitam, dan yang lainnya putih. Ya, apa saja dari jenis unta boleh dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Yang kedua, al-baqar. Yang kedua, sapi. Ini juga termasuk dalam jenis bahimatu al-an'am. Hewan ternak. Dan termasuk di dalamnya kerbau. Termasuk di dalamnya kerbau. Adapun banteng tidak termasuk. Sebab dia dari jenis al-wahsyi. Dia bukan hewan jinak. Dan biasanya bukan dijadikan sebagai hewan piaraan. Karena dia termasuk dalam jenis hewan yang wahsyi, yang liar. Ya, yang liar. Maka dia tidak termasuk ke dalam jenis hewan yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Yang ketiga, al-ghanam. Al-ghanam wa minhu al-ma'iz. Al-ghanam dengan jenisnya, baik dari jenis abwa'an atau yang biasa kita sebut domba, ya, yang di antara ciri yang nampak dari abwa'an, ekornya menutupi duburnya. Ekornya menutupi duburnya. Adapun yang duburnya nampak, ekornya terangkat naik sehingga terlihat duburnya, itu dari jenis ma'iz. Dari jenis ma'iz atau biasa yang kita sebut kambing kacang. Maka dari dua jenis ini diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Dan tidak termasuk dalam hal ini, yang tidak termasuk dalam kategori al-ghanam, seperti rusa, ini tidak termasuk. Ya, rusa, kijang, menjangan, anoa, dan yang semisalnya, ini tidak termasuk dalam istilah abwa'an atau al-ma'iz. Maka tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Maka dari sini ma'asyiral rahimakumullah, kita mengetahui tiga jenis ini saja. Maka tidak diperbolehkan berkurban dengan selainnya. Berkurban dengan itik. Berkurban dengan ayam. Berkurban dengan kuda. Dan yang lainnya ini bukan hewan kurban. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bagi setiap umat kami telah menjadikan ibadah sembelihan bagi mereka agar mereka menyebut nama Allah azza wa jal atas apa yang Allah berikan kepada mereka berupa rezeki dari jenis bahimatul an'am. Kata beliau, wal an'amu la takhruju an hadhihi al-awsaf al-thalathah. Dan al-an'am itu tidak keluar dari tiga sifat ini. Al-ibil, unta, al-baqar, sapi, dan al-ghanam, kambing dengan berbagai jenisnya. Li'annahu lam yunqal 'anil nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala 'an ahadin min as-sahabati at-tadhhiyatu bighairiha. Sebab tidak dinukilkan. Sebab tidak dinukilkan. Atau lebih tepat, tidak sahih. Lam yathbut. Tidak sahih. Tidak thabit dari Nabi SAW. Dan tidak pula dari seorang pun dari kalangan para sahabat berkurban dengannya. Berkurban dengannya. Disebutkan beberapa riwayat Disebutkan beberapa riwayat yang datang dari sebagian sahabat bahwa mereka berkurban dengan selain tiga jenis ini. Diriwayatkan bahwa Asma bintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, "Dhahayna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi faras." Kami berkurban di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam dengan seekor kuda. Namun riwayat ini tidak sahih. Sebab dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan dengan lafaz naharna. Naharna 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farasan. Kami menyembelih kuda di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam. Bukan dhahayna, bukan kami berkurban, kami menyembelih. Ya, makan kuda silakan, boleh. Termasuk hewan yang dihalalkan, akan tetapi untuk dijadikan sebagai hewan kurban, maka ini tentu hukum tersendiri. Yang sahih bahwa mereka menyembelih kurban, menyembelih seekor kuda, namun mereka tidak menjadikan kuda sebagai hewan kurban. Demikian pula yang diriwayatkan dari Bilal dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma bahwa mereka pernah berkurban dengan seekor ayam. Bahwa mereka pernah berkurban dengan seekor ayam. Dan ini tidak sahih dari mereka. Ada lagi yang mengatakan boleh berkurban dengan kijang. Namun ini juga tidak sahih. Datangnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka pendapat jumhur ulama mengatakan yang dijadikan sebagai hewan kurban tiga jenis ini saja. Ya, bahkan ada sebagian para ulama menukilkan ijma' al-ulama bahwa yang dijadikan sebagai hewan kurban hanya dari jenis unta, sapi atau kambing. Baik, sampai di sini ya ikhwan, wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin, tafaddalu hafizakumullah.